tengah melukar yang penuh dengan duri. Semerbak harumnya yang tiada tara, siapa karena tertusuk duri, aduh sayang. Aku sangka-sangka bukan hanya aku mendapat hug.